Setiap hari ku bernyanyi lagunya sesuka hati. Ayah ibu kaya raya, apa saja yang ku minta semuanya tersedia. Aku makan ketika hari ku bernyanyi lagunya sesuka hati. Ayah ibu kaya raya, apa saja yang ku minta semuanya tersedia.